Konsultasi Syariah. Jamak ta'khir, mana salat yang didahulukan? Pertanyaan, apakah ketika jamak ta'khir harus memperhatikan urutan salat? Misalnya ketika safar, mau jamak ta'khir zuhur dan asar. Apa harus mendahulukan salat zuhur dulu, baru disusul salat asar? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Seperti yang kita pahami, menjamak ada yang takdim dan ada yang takhir. Untuk jamak takdim, sebagian menegaskan bahwa ulama sepakat harus sesuai urutan. Sehingga mereka yang menjamak salat zuhur dengan asar di waktu zuhur, harus mendahulukan zuhur sebelum asar. An-Nawawi menyebutkan, Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan, apabila seorang musafir melakukan jamak di waktu yang pertama, ada tiga syarat agar jamaknya sah. Yang pertama, tertib, yaitu sesuai urutan sholat, wajib mendahulukan sholat yang pertama, karena sholat yang kedua sifatnya mengikuti, sehingga harus mendahulukan yang diikuti. Dan karena Nabi SAW melakukan jamak takdim seperti ini, lalu beliau bersabda, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Jika dia mulai dengan sholat yang kedua, maka tidak sah sholatnya, dan wajib diulangi dengan mengerjakan sholat pertama, al-majmu'. Sementara untuk jamak ta'khir, apakah harus dikerjakan berurutan sesuai urutan sholat? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Jumhur ulama berpendapat, wajib dilakukan sesuai urutan sholat, sehingga jamak ta'khir zuhur dengan asar di waktu asar harus mendahulukan zuhur baru kemudian asar. Dalam fatwa Lajnah Da'imah dinyatakan, wajib tertib ketika jamak, di mana dia sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar. Dia sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya, baik jamak takdim maupun jamak ta'khir. Fatwa Lajnah Da'imah. Keterangan yang lain disampaikan Ibnu Utsaimin, disyaratkan harus tertib, dimulai dengan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Karena Nabi SAW bersabda, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Karena syariat mengajarkan urutan waktu dalam sholat. 2. Jamak ta'khir tidak wajib tertib sesuai urutan sholat. Artinya, boleh saja dikerjakan tanpa memperhatikan urutan sholat. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan pendapat Syafi'iyah. Tertib dan mualah, yaitu berkelanjutan ketika mengerjakan kedua sholat dalam jamak ta'khir, hukumnya anjuran dan bukan syarat. Al-Fiqh Al-Madhahib Al-Arba'ah. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah hadis yang menceritakan tentang jamak ketika peristiwa perang Khandaq. Kaum musyrikin membuat Nabi SAW tidak bisa mengerjakan sholat 4 waktu ketika perang Khandaq. Lalu beliau perintahkan Bilal untuk adzan, kemudian iqomah, lalu sholat duhur. Kemudian iqomah lagi, lalu sholat asar. Kemudian iqomah lagi, lalu sholat maghrib. Kemudian iqomah lagi, lalu sholat isya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.